dalam kuida peredaran si sada merguan kenca bagi simbra kaluku biar kalaku layaloi perbahan aku labo kalap merupa karo nande karo ate kututu man bandulanai terana dalam ku kenangi ate ku ngena man bandul luar biasa. Jalan mana nak baru asa kinte pagi utang man kalimbu lapaki ku simbah gelar kena pernah aku erat tanah arah teman. Katakan bana karena ateku ngenaman bandu lana butak aku lanai metak tumburan perbanca di ina ateku kena morakate jadi ina ateku kena nande karo.